إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الله أيها الأحبة أعاذني الله وإياكم نحمد الله جل في علاه kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam majelis di malam hari ini untuk mengkaji dinul Islam. Dan insyaallah barakallahu fikum, untuk beberapa pertemuan kita ke depan dimulai pada malam hari ini pada kajian kitab Ushulus Sunnah, mungkin nanti kita bagi menjadi dua sesi ya, alokasi waktu yang satu jam ya, mulai jam 20, jam 8 malam sampai jam 9. Mungkin untuk beberapa waktu ke depan, beberapa pertemuan ke depan, kita bagi menjadi dua sesi. Untuk kitab Ushulus Sunnah kita letakkan pada sesi yang kedua, mulai 8:30 sampai jam 9. Adapun sesi pertama, jam 8 sampai 8:30, kita ingin membahas sedikit permasalahan terkait dengan hukmu suwar zawatil arwah, hukum gambar makhluk bernyawa. Penting kiranya untuk kita bahas permasalahan ini ya. Yang pertama, min babil mudzakarah. Min bab al-mudzakarah, untuk mengingat-ingat fawaid dan maklumat yang terkait dengan permasalahan ini, yang mungkin ya di antara kita ada yang mungkin pernah mempelajarinya atau mungkin pernah membaca dan mendengar fawaid atau maklumat yang terkait dengan permasalahan ini, namun mungkin terlupa ya, terlupa karena kesibukan dan sebagainya. Maka penting kiranya untuk mudzakarah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian alasan yang kedua kita angkat tema ini ya, karena kathratu asyubuhat allati alqaha almutasahiluna fi hadzal bab. Karena banyaknya syubhat atau kesamaran ya, yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang mutasahilun, bermudah-mudahan di dalam perkara ini ya, dalam perkara hukum gambar makhluk bernyawa. Maka setidaknya karena dua alasan ini penting untuk kita kaji kembali permasalahan ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wa nasta'inu billahi azza wa jal, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membahas permasalahan ini, dan kemudian kita akan merujuk kepada kitab yang ditulis oleh para ulama una rahimahumullahu jami'an. Di antara kitab yang terlengkap ya, wallahu alam sejauh pengetahuan ana, yang membahas khusus permasalahan ini yang ditulis oleh ulama mu'asirin ulama mutakhirin ya, di zaman ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Seorang ulama dari negeri Yaman, ya, yang terkenal kiprah dakwahnya di dalam dakwah salafiyah. Bahkan sebagian ulama menyebut beliau sebagai mujaddidud dakwah fi biladil Yaman, sebagai pembaharu dakwah di negeri Yaman. Dan salah satu karya yang beliau tulis adalah Hukmu Taswir Zawatil Arwah. Hukmu Taswir Zawatil Arwah, yang khusus membahas tentang hukum gambar makhluk bernyawa. Di dalamnya beliau menyebutkan beberapa adillah yang menyebutkan atau yang menegaskan tentang haramnya gambar makhluk bernyawa. Dan insya Allah akan kita baca ya, beberapa poin penting di dalam kitab ini. Mungkin tidak kita bahas semuanya, namun kita bahas beberapa babnya saja. Baik, kita mulai dari bab yang beliau tulis ya. Al-amru bi tamsi as-suwar. Al-amru bi tamsi as-suwar. Perintah untuk menghapus gambar-gambar makhluk bernyawa. Dari judul babnya saja sudah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya syariat yang mulia ini ya, dengan beberapa adillah yang nanti kita sebutkan yang akan kita simak bersama ya, memerintahkan kepada kita untuk menghapus gambar-gambar makhluk bernyawa yang kita jumpai. Hadis yang pertama ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, seorang tabi'in, tentunya dengan sanadnya ya, kita langsung sanad yang sampai kepada seorang tabi'in yang bernama Abul Hayyaj Al-Asadi. Seorang tabi'in yang bernama Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullah. Beliau berkata, qala, qala li Ali ibn Abi Talib, berkata kepadaku sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, berkata kepada siapa? Abul Hayyaj Al-Asadi. Berkata Ali kepada beliau, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Konteksnya bertanya kepada Abul Hayyaj, ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah alaihi salatu wassalam, maukah engkau aku utus ya, maukah engkau aku utus dengan sebuah perintah yang aku pernah diutus Nabi untuk melaksanakan perintah tersebut. Demikian maknanya. Maukah engkau aku utus dengan sebuah perintah yang mana aku pernah diutus Nabi untuk melaksanakan perintah tersebut? apa isi perintah itu, ya. Isi perintahnya adalah alla tada'a timfalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan dalam riwayat yang lain dilanjutkan dengan wala suratan illa tamastaha. Setelah menyebutkan sanad ini, Imam Muslim menyebutkan hadis ini dengan sanad yang lain, ya, dan memberikan tambahan lafaz wala suratan illa tamastaha. Sekali lagi, isi perintahnya adalah alla tada'a timsalan illa tamastahu. Janganlah engkau, ya, meninggalkan sebuah patung pun, ya, sebuah patung kecuali engkau hapus, ya, kecuali engkau, ya, hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan janganlah engkau menemui satu kubur yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Kubur yang ditinggikan dan dimuliakan. Janganlah engkau menemui sebuah kubur yang ditinggikan dan dimuliakan kecuali engkau ratakan. Wala suratan illa tamastaha. Dan janganlah engkau menjumpai satu gambar makhluk bernyawa pun, ya, satu gambar pun dari gambar-gambar makhluk bernyawa, illa tamastaha, kecuali engkau hapus gambar tersebut. Nah, perintah yang tegas, ya, dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang mana Rasulullah pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib dengan perintah yang mulia ini. Yang kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkannya kepada Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullah. Taib, hadis berikutnya. Jadi memang tariqah yang dipakai oleh Syekh Mukbil rahimahullah ketika menulis kitab ini adalah yang menyebutkan adillah hadis, ya, hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan ini, ya. Dan beliau menukilkan beberapa kalam ulama, nah, untuk menjelaskan hadis-hadis yang beliau sebutkan. Hadis berikutnya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari, ya, An Abi Ma'mar An Abdillah radhiyallahu an. Hadis ini sekali lagi riwayat Bukhari. Dikisahkan dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Makkata yawmal fathi. An-Nabi Rasulullah alaihi salatu wasalam memasuki kota Mekah di hari Fathu Mekah. Wa hawlal bayit sittuna wa thalathmi'ah nusub. Dan di sekitar Ka'bah ketika itu ada sekitar 360 patung, ya. Ini di hari Fathu Makkah. Ketika itu masih ada sisa-sisa, ya, peninggalan-peninggalan jahiliyah. di sekitar Ka'bah ketika itu terdapat 360 patung. Faja'ala yata'anuha bi'udin fi yadih. Maka Rasulullah SAW merobohkan patung-patung tersebut dengan tongkat yang berada di tangan beliau, yang beliau pegang. Ya, syahidnya dari hadis ini adalah dilarangnya atau haramnya patung-patung. Ya. Patung-patung. Nah, dan mungkin ya, tidak menutup kemungkinan di rumah kita ada patung. Ya. Semisal mainan anak-anak yang kecil ya, dari plastik-plastik yang berupa bentuknya manusia atau hewan, itu juga termasuk patung ya, yang kita diperintahkan syariat untuk menghancurkannya. Maka hendaknya kita berhati-hati ya, jangan sampai di rumah kita terdapat hal-hal yang seperti itu ya. Ketika kita menjumpainya atau menemui anak kita memegangnya atau membawanya ke rumah, maka hendaknya langsung kita ingkari ya, dengan hikmah. Baik, berikutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam naha 'anil suwar fil bait wa naha ar-rajula ay yasna' dzalika. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang dari gambar-gambar makhluk bernyawa berada di dalam rumah. Wa naha ar-rajula ay yasna'a dzalik, dan melarang ya, ar-rajul melarang pria, melarang kita maksudnya ya, melarang kita semua untuk melakukannya ya. Jangan sampai kita memasukkan ke dalam rumah kita gambar-gambar makhluk bernyawa. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara Umar bin al-Khattab radhiyallahu an zaman al-Fath wa huwa bil Batha, dan bahwasanya nabi kita alaihi salatu wasalam ketika Fathu Makkah, peristiwa Fathu Makkah, memerintahkan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya. Dan ketika itu posisi Umar sedang di daerah yang namanya Batha ya. Nabi memerintahkan Umar ibn al-Khattab ayya'tiya al-Ka'bata fayamhuwa kulla suratin fiha. Nabi memerintahkan Umar untuk datang ke Ka'bah, fayamhuwa kulla suratin fiha, dan menghapus seluruh gambar yang ada pada Ka'bah, yang ada pada Ka'bah. Walam yadkhul al-baita hatta muhiyat kullu suratin fihi, dan Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mau masuk ke dalam Ka'bah sampai semua gambar makhluk bernyawa yang ada di dalamnya dihapus. Ya. Rasulullah tidak mau masuk ke dalam Ka'bah sampai seluruh gambar makhluk bernyawa yang ada pada dinding Ka'bah dihapus. Naam. Di riwayat yang lain, masih riwayat Imam Ahmad, ya, ada tambahan lafaz ya, masih dari Jabir tapi dengan lafaz yang lain. Qala Jabir radhiyallahu an kana fil Ka'bah suwar. dahulu di dalam Ka'bah terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Fa'amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Umar ibn al-Khattab ayyam huwaha, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan Umar ibn al-Khattab untuk menghapus gambar-gambar tersebut. Ya. Faballa Umar thawban famahaha wa mahaha bihi. Ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab membasahi sebuah pakaian atau sebuah kain, ya. Umar bin Khattab membasahi kain wa mahaha bihi dan menghapus gambar-gambar makhluk bernyawa tersebut dengan kain yang telah dibasahi itu. Fadakhalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha minha syai'un. Maka kemudian, ya, masuklah Rasulullah alaihi salatu wasallam ke dalam Ka'bah dan Ka'bah sudah bersih dari gambar-gambar makhluk bernyawa. Nah, sehingga syahidnya dari sini, Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mau masuk ke dalam Ka'bah. Ya, Ka'bah, ya. Tempat yang mulia yang merupakan kiblat umat Islam. Ya. Rasulullah tidak mau masukinya, ya, sampai di dalamnya bersih dari gambar-gambar makhluk bernyawa. Baik. Ya, mungkin sedikit-sedikit insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan pelajaran kita usul sunnah. Baik, terakhir pembahasan kita masih pada perkataan muallif wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Nah, kemarin kita sampai pada perkataan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala wa hafizahu. Kita lanjutkan penjelasan beliau, ya, yang kemudian beliau akan menyebutkan beberapa aqwalus salaf, ya, perkataan-perkataan para ulama salaf, ya, yang menjelaskan tentang prinsip ini, yaitu prinsip tarkul khusumat, meninggalkan perdebatan dan berpantahan dalam permasalahan agama, din, wa al-julus ma'a ashabil ahwa, dan bermajelis dengan para ahlul bid'ah, dengan para pengekor hawa nafsu. Qala hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, mimma yurwa min tahdhiris salaf min mukhasamati ahli al-ahwa wa muhawaratiha wa mujadalatihim ma rawahu Ibn Battah Al-Ukbari fi ibanatihi al-kubra. Di antara yang diriwayatkan dari kaum salaf, dari ulama salaf tentang tahdir mereka, tahdir para ulama salaf dari mukhasamati ahlil hawa, dari berbantahan dan berdebat dengan para ahlul hawa, dengan para pengekor hawa nafsu, wa muhawaratihim, dan juga tahdzir salaf, peringatan dari kaum salaf untuk berhati-hati dan menjauhi dari muhawaratihim, ya, bermajlis dengan mereka, ya, berbincang-bincang dengan mereka, ya. Nah, wa mujadalatihim, dan juga berbantahan serta perdebatan, ya, dengan mereka. Di antara yang diriwayatkan dari salaf adalah ma rawahu Ibnu Battah Al-Ukbari, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Ibanah Kubra. Al-Ibanah Al-Kubra, dari seorang salaf yang bernama Ayyub As-Sakhtiani. Ayyub As-Sakhtiani rahimahullahu taala, seorang imam, ya, dari imam a'immatus salaf. Qala, berkata Ayyub As-Sakhtiani rahimahullah, ya, qala li Abu Qilabah, berkata kepadaku Abu Qilabah, ya, Abu Qilabah berkata kepada Ayyub As-Sakhtiani, ya Ayyub, ihfaz anni arba'an, wahai Ayyub, hafalkanlah empat hal dariku ini, ya, pesan dari Abu Qilabah kepada Ayyub As-Sakhtiani rahimahumullah. Pesan dari beliau untuk mengingat empat hal, ya, dari Abu Qilabah. Pesan yang pertama adalah la taqul fil Qur'an bi ra'yik, janganlah engkau berbicara tentang Al-Qur'an, tentang ayat-ayat Allah dengan ra'yumu, dengan pendapatmu semata, dengan akalmu semata, ya. Ini pesan yang pertama, janganlah kita berbicara tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat Allah dengan akal kita semata, ya. Tidak merujuk kepada bimbingan para ulama ahlu tafsir, tidak merujuk pada kitab-kitab tafsir, ya. Menafsirkannya dengan hawa nafsu, dengan akal semata, ya. Ini adalah pintu kesesatan. Berbicara, berani berbicara, menafsirkan ayat Al-Quran tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Walaupun dia memiliki kemampuan dalam bidang lughah, misalnya, dalam bidang nahwu, bahasa Arab, ya, memahami kaidah-kaidah nahwu, ya, tidak boleh berbicara tentang ayat Allah, tentang Al-Quran tanpa, ya, prinsip-prinsip yang dipegang oleh para ulama di dalam menafsirkan ayat Al-Quran, prinsip ahlu sunnah. Nah, semisal yang terjadi pada Az-Zamakhsyari, ya, seorang ahlu lughah, nahwi, ya, pandai dalam cabang ilmu nahwu, namun berani menafsirkan Al-Quran, ya, dan hanya bersandar pada ilmu nahwu yang dia miliki, maka terjatuhlah dia dalam bid'ah mu'tazilah. Nah, kemudian pesan yang kedua dari Abu Qilabah kepada Ayyub As-Sakhtiani, wa iyyaka wal qadar, hati-hati dalam permasalahan qadar, hati-hati berbicara dalam permasalahan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena permasalahan takdir ini permasalahan yang rumit, ya, dan jika sampai keliru, tergelincir dalam permasalahan takdir ini, bisa terjerumus ke dalam bid'ah, imma bid'ah qadariyah atau bid'ah jabriyah. Yang keduanya adalah bid'ah yang sesat. Nah, kemudian pesan yang ketiga, وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ فَأَمْسِكْ. Jika disebutkan para sahabat Rasulullah SAW, فَأَمْسِكْ, maka diamlah. Maka diamlah. Maksudnya apa? Jangan kita berbicara tentang para sahabat Nabi SAW, kecuali menyebut mereka dengan kebaikan. Kecuali dengan konteks memuji mereka. Ya. Memuji para sahabat Nabi SAW. Menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Fadilah-fadilah mereka. Ya. Ini adalah prinsip Ahlus Sunnah. Dan dilarang kita untuk menyebutkan aib-aib mereka. Ya. Yang berisi celaan terhadap mereka. Nah, menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, ini menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang mungkin pernah kita bahas, ya. Yang mana hal ini terjatuh pada prinsip ini, ya. Tergelincir dari prinsip ini, Yahya Al-Hajuri. Ad-Dhal Al-Mudil Al-Mubtadi'. Yahya Al-Hajuri telah menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah, ya, dalam permasalahan ini. Karena dia tidak segan-segan lagi menyebutkan sahabat dengan celaan, ya. Bahkan dalam salah satu kitabnya Ahkamul Jum'ah, dia menyebutkan kesalahan-kesalahan sahabat di dalam kitabnya itu. Dan di akhir pembahasan dia menyebutkan ini baru sedikit, katanya. Na'udzubillah. Yang tentunya bergembira dengan tulisan dia ini, Ar-Rafidah. Nah. Kemudian pesan yang terakhir yang disampaikan Abu Kilabah rahimahullah kepada Ayyub As-Sakhtiyani, wala tumakkin ashabal ahwa min sam'ika. Ini syahid dari pembahasan kita. Wala tumakkin ashabal ahwa min sam'ika. Janganlah engkau membiarkan para pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, para pengekor hawa nafsu, berbicara, ya, di dekatmu, menyampaikan syubhat-syubhat di hadapanmu. Ini maknanya, ya. Jangan biarkan telingamu ini mendengarkan syubhat para ahlul ahwa. Jangan biarkan telinga antum, ya, telinga kalian mendengarkan syubhat yang dilontarkan oleh para pengekor hawa nafsu. Fayambudhu fihi masya'u. Maka mereka akan melontarkan dan memberikan racun sekehendak mereka, semau mereka. Ini peringatan dari Ayyub Abu Kilabah kepada Ayyub As-Sakhtiyani. Jangan sampai membiarkan telinga kita mendengar syubhat-syubhat para pengekor hawa nafsu, ya, sehingga mereka akan menanamkan kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan di dalam kalbu kita. Riwayat dari kaum salaf yang lain yang menjelaskan tentang prinsip ini, di antaranya adalah yang disebutkan oleh berkata, ya, Al-Haytham Ibnu Jamil rahimahullah, ya, seorang ulama salaf yang bernama Al-Haytham bin Jamil rahimahullah. Qultu li Malik ibni Anas. Al-Haytham bin Jamil mengisahkan, aku pernah berkata kepada Malik ibnu Anas. Ya. Siapa Malik ibnu Anas? Ya. Imam Darul Hijrah. Ya. Imam Darul Hijrah. Gurunya, syekhnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Yang mazhabnya terkenal dengan mazhab Malikiyah. Mazhab Maliki. Qultu li Malik ibn Anas, aku berkata kepada Malik ibn Anas, ya Abu Abdillah. Kunyah Malik ibn Anas adalah Abu Abdillah rahimahullah. Ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, ar-rajul yakunu aliman bisunnah, ayujadil anha. Wahai Abu Abdillah, ada seorang pria yang dia adalah alim bisunnah, seorang yang alim, berilmu tentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, berilmu tentang syariat. Ayujadil anha, apakah boleh baginya untuk berdebat ya, dengan para pengekor hawa nafsu untuk membela sunnah? Pertanyaan yang rumit ya. Seorang alim ya, bukan orang biasa, bukan orang yang baru belajar ya. Nah, baru, bukan orang yang baru hafal Arba'in Nawawi, bukan ya. Orang yang alim bisunnah, dan seorang alim di mata para salaf ya, bukan orang biasa ya. Seorang alim berilmu tentang sunnah, apakah boleh berjidal, berdebat ya, dengan para pengikut hawa nafsu untuk membela sunnah tersebut? Maka jawab al-imamu Malik ibnu Anas, qala la, tidak boleh. Walakin yukhbir bisunnah, fa'in qubilat minhu wa illa sakat. Tidak boleh berjidal, tidak boleh berdebat. Walakin, yang boleh, akan tetapi yang diperbolehkan adalah yukhbir bisunnah, menyampaikan sunnah tersebut. Fa'in qubilat minhu, jika diterima, alhamdulillah. Jika sunnah yang dia sampaikan, ya, hujjah, dalil yang dia sampaikan diterima, walhamdulillah. Wa illa sakat. Adapun jika ditolak penjelasannya, maka hendaknya dia diam. Ya. Jangan diikuti dengan perdebatan. Maksudnya seperti itu. Ya. Jangan diikuti dengan perdebatan dan perbantahan. Sampaikan sunnah, sampaikan al-haq. Jika diterima, walhamdulillah. Jika ditolak, maka hendaknya diam. Ya sudah, ya sudah tegak hujah bagi, nah, bagi orang tersebut. Tidak perlu diteruskan dengan perdebatan. Di antara riwayat salaf pula, ya, yang menjelaskan tentang prinsip ini, qala al-Abbas ibnu Ghalib al-Warraq rahimahullah, seorang salaf yang bernama al-Abbas ibnu Ghalib al-Warraq rahimahullahu ta'ala. Beliau mengisahkan dialog dia dengan Ahmad bin Hanbal rahimahullah, penulis kitab ini yang sedang kita bahas, Usulus Sunnah. Qultu, kata Al-Abbas ibn Ghalib al-Warraq, qultu li Ahmad ibn Hanbal, aku berkata kepada Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya Abu Abdillah, kunyah Ahmad bin Hanbal, kunyahnya adalah Abu Abdillah pula, ya. Ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, akunu fil majlis laisa fihi man ya'rif as-sunnah ghairi, fayatakallam mutakallimun mubtadi'un, aruddu alaihi. Wahai Abu Abdillah, misalnya ya, aku berada dalam sebuah majlis, dalam sebuah majlis, laisa fihi man ya'rif sunnah ghairi, dalam majlis tersebut tidak ada seorang pun ya yang paham dan mengerti tentang sunnah kecuali aku. Fa yatakallam mutakallimun mubtadi', kemudian dalam majlis tersebut ada seorang mubtadi' yang berbicara ya, ada seorang mubtadi' ahlul bid'ah yang berbicara ya, menyampaikan syubhatnya. Aruddu alaihi, bolehkah aku membantahnya? Maka jawab al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, qala la tansib nafsaka lihada, la tansib nafsaka lihada, jangan jadikan dirimu seperti ini. Jangan jadikan dirimu seperti itu. Akhbir bisunnah wala tukhasim. Sampaikan sunnah dan jangan berdebat. Sampaikan sunnah dan jangan berdebat. Ini jawaban dari seorang imam, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam sebuah majelis, ya, di dalam majelis tersebut tidak ada orang yang mengerti tentang sunnah kecuali kita, misalnya. Kemudian ada seorang ahlul bid'ah berbicara, menyampaikan syubhat. Maka bolehkah kita membantah dia, berjidal dengan dia, berdebat dengan dia? Kata Imam Muhammad, la tansib nafsaka lihada. Jangan biarkan dirimu, ya, melakukan hal itu. Akhbir bisunnah wala tukhasim. Sampaikan sunnah dan jangan berdebat. Ya. Terkait dengan penjelasan Imam Malik tadi, ya. Akhbir bisunnah, sampaikan. Jika diterima, walhamdulillah. Jika ditolak, maka sakat. Diam. Ya. Jangan dilanjutkan perdebatan itu. Fa'attu alaihi. Ya, kemudian tadi Al-Abbas bin Ghalib Al-Warraq terus mengulangi pertanyaan itu kepada Al-Imam Ahmad. Fa'adtu 'alaihi al-qaul, aku terus bertanya. Ya. Mungkin jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Terus bertanya. Maka komentar Al-Imam Ahmad rahimallahu faqala, "Ma araka illa mukhasiman." Tidaklah aku melihat engkau kecuali suka berdebat. Nah, ini, ya. Langsung ditembak sama Al-Imamu Ahmad. Ya. Sudah dikasih jawaban, ya. Terus bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya. Maka Al-Imamu Ahmad mengatakan, ma araka illa mukhasiman. Tidaklah aku melihat engkau kecuali seorang yang suka berdebat. Kemudian, riwayat yang lain dari kaum salaf. Qala Hisham ibnu Hassan rahimahullahu ta'ala. Berkata Hisham ibn Hassan rahimahullah, ja'a rajulun ilal Hasan al-Basri. Datang seorang pria menemui Al-Hasan al-Basri, imam, ya, ma'ruf, ya, Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Faqala, maka pria yang menemui beliau tersebut berkata, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, kunyah beliau, ya, ta'al hatta ukhasimuka, hatta ukhasimaka fid din. Wahai Abu Sa'id, kemarilah. Ya. Aku ingin berdialog denganmu dalam permasalahan agama. Ya. Ingin berdialog. Ya. Mengajak berdebat. Ya. Faqala. Maka jawaban Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Amma ana faqad absartu dini. Adapun aku, ya, maka aku telah, ya, mengenal agamaku. Maka aku telah mengenal agamaku. Ya. Aku telah mengilmui agamaku. Fa in kunta adlalta dinak faltamishu. Jika engkau, ya, sedang kehilangan agamamu, ya, dan engkau sedang mencarinya, maka carilah sendiri. Ya. Intinya apa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tidak mau diajak berdebat. Ya. Nah, karena khawatir, ya, syubhat yang dilontarkan oleh pengekor hawa nafsu tersebut bisa mempengaruhi al-haq yang ada di dalam kalbunya. Lian al-qulub da'ifah. Ya. Wasyubhat khattafah. Karena kalbu ini adalah lemah. Kalbu manusia itu lemah. Sedangkan syubhat khattafah. Menyambar-nyambar seperti petir. Berbahaya. Maka jangan biarkan telinga kita mendengar barang sejenak pun. Syubhat yang dilontarkan oleh para pengekor hawa nafsu berbahaya. Ya, jangan merasa aman dengan ilmu kita. Jangan merasa aman dengan, oh, saya sudah punya ilmunya. Ya, iman saya kuat. Na'udzubillah. Ya, para salaf saja, kaum salaf, seperti ini takutnya dengan syubhat. Maka hendaknya kita berhati-hati. Terakhir, ya, dari ya, penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, ya, penulis kitab Asy-Syari'ah. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan prinsip ini, ya. Tidak berbantahan, tidak berdebat dengan para pengekor hawa nafsu. Qala rahimahullah, beliau berkata, in qala qail. Jika ada seorang berkata, jika ada seorang beliau menyebutkan, ya, menjelaskan ini dengan tariqah tanya jawab, ya, dengan tariqah tanya jawab. In qala qail, jika ada seorang berkata, in kana rajulun qad 'allamahu Allahu 'azza wa jalla 'ilman faja'ahu rajulun yas'aluhu 'an mas'alatin fid din yunazi'uhu wa yukhasimuhu tara lahu ay yunazirahu hatta tathbut 'alayhi al-hujjah wa yaruddu 'alayhi qawlah. Jika ada seorang berkata, ya, bertanya, ya, apa isi pertanyaannya? In kana rajulun, jika ada seorang pria, qad 'allamahu Allahu 'azza wa jalla 'ilman, pria tersebut sudah dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu oleh Allah tabaraka wa taala, faja'ahu rajulun, kemudian datang seorang pria yang lain, yas'aluhu an mas'alatin fid din, bertanya kepadanya tentang sebuah permasalahan agama. Bertanya kepadanya, kepada pria yang sudah dikaruniai ilmu tadi, ya. Ada pria lain datang bertanya kepadanya sebuah permasalahan dalam perkara agama, ya. Kemudian yunazi'uhu wa yukhasimuhu. Kemudian ternyata pria tadi yang bertanya yunazi'uhu, ya, membantahnya, wa yukhasim, ya, membantah jawaban yang dia sampaikan, tidak setuju dengan jawaban yang dia sampaikan. Taralahu ayyunadhirahu hatta tathbut alaihi alhujjah wa yuruddu alaihi qawlah. Apakah boleh, ya, apakah engkau memandang boleh untuk berdebat dengan pria tersebut sampai tegak padanya hujjah, sampai tegak hujjah terhadapnya, ya, apakah boleh, ya, membantah pria tersebut dan berdebat dengannya sampai tegak hujjah atasnya, ya. Qila lahu, maka katakanlah, ya, menjawab pertanyaan ini, hadzal ladzi nuhina anhu wa huwa alladzi hadzarnahu man taqaddama wa huwa alladhi haddarnahu man taqaddama min a'immatil muslimin. Inilah yang kita dilarang darinya, ya. Ini kata al-imamul ajurri rahimahullah, inilah yang kita dilarang darinya, ya, yaitu berdebat dalam permasalahan agama. Dan inilah yang telah diperingatkan oleh para imam-imam muslimin, ya, yang kita diperingatkan darinya, ya, jangan sampai melakukan hal itu. Nah, fa in qala qail, jika ada yang bertanya lagi, famadza nasna, lalu bagaimana yang kita lakukan kalau kita menjumpai kondisi yang seperti itu, ya. Seorang datang, ya, bertanya permasalahan agama, kemudian dijawab, namun dia membantah. Membantah jawaban, ya, yang kita sampaikan. Ya, kalau kita balas, ya, kita debat terus sehingga kita terjatuh pada munadharah, ya, mujadalah, perbantahan yang dilarang, ya. Inilah yang kita dilarang darinya. Yang para imam, imam muslimin, a'immatus salaf melarang kita darinya. Ya. Famadza nasna? Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Qila lahu, maka katakanlah, ya, jawabannya adalah in kana alladhi yas'aluka mas'alatahu mas'alata mustarshidin ila tariqil haqq la munadharata fa arshidhu bi arshadi ma yakunu minal bayan bil ilmi minal kitabi was sunnah, ya. Jawabannya adalah in kana alladhi yas'aluka mas'alatahu mas'alata mustarshid ila al haqq. Jika yang datang kepadamu, bertanya kepadamu, ya, yang bertanya itu adalah seorang yang mustarsyid. Seorang yang memang meminta istirsyad, meminta bimbingan. Meminta dibimbing untuk bisa mengetahui al-haq. La munadharah, bukan untuk berdebat. Bukan untuk munadharah, bukan untuk jidal. Berbantah-bantahan, fa'arsyidhu. Jika tipenya, orang yang bertanya itu seperti ini, tipenya adalah seorang yang mustarsyid, meminta bimbingan, ya, maka fa'arsyidhu, berilah dia bimbingan, bi'arsyadima yakunu minal bayan, dengan bimbingan yang terbaik, dengan penjelasan yang terbaik, bil ilm, ya, dengan ilmu, minal kitab wa sunnah wa qawlis sahabah, ilmu yang berasal dari Alkitab, Al-Quran, wasunnah, sunnah-sunnah Rasul, wa qawlis sahabah, dan dengan perkataan, ucapan-ucapan para sahabat, ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in, wa qawli a'immatil muslimin, dan ucapan-ucapan dari para imam-imam kaum muslimin. Ini, ya. Kalau tipe orang yang bertanya itu adalah orang yang mustarsyid, meminta bimbingan, maka jelaskanlah dengan penjelasan yang sebaik-baiknya, dengan disertai dalil. Wa in kana yuridu munadharaka, adapun jika yang bertanya itu tujuannya adalah munadharah, ingin berdebat, ya, ingin berbantah-bantahan, fa hadzal ladzi karaha lakal ulama wahdhar ala dinik, wahdharhu ala dinik, inilah yang dibenci oleh para ulama, ya, yaitu melayani perdebatan dari seorang yang memang bertanya tujuannya bukan untuk minta bimbingan, tapi tujuannya untuk berdebat. Ya. Kalau kita layani, maka inilah yang telah dibenci oleh para ulama. Ya. Wahdharhu ala dinik. Maka hati-hatilah dari orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang datang bertanya, tapi bukan untuk minta bimbingan, sekedar untuk berdebat atau membantah. Fa'in qala, jika ada yang bertanya, ya, setelah ada penjelasan yang seperti ini dari Al-Imamul Ajurri rahimahullah, jika masih ada yang bertanya, nada'uhum yatakallamuna bil batil wa naskut anhum, lalu kita biarkan dia berbicara dengan kebatilan, ya, dan kita diam terhadapnya, ya. Apakah yang seperti ini boleh, ya? Kita biarkan, ya, kita tidak mau berdebat dan kita biarkan dia berbicara seenaknya, berbicara dengan kebatilan, melontarkan syubhat-syubhatnya dan kita diam, ya. Maka jawaban Al-Imamul Ajurri rahimahullah, sukutuka anhum wa hijratuka lima takallamu bihi ashaddu alaihim min munadharatika lahum, ya. Diamnya engkau, ya, dari mereka. Wa hijratuka lima takallamu bihi, ya, dan engkau tidak menghiraukan terhadap apa yang mereka bicarakan, ashaddu alaihim min munadharatika lahum, itu lebih keras, ya, lebih menyakitkan, ya, dibanding engkau mau melayani perdebatannya, ya, dibanding engkau mau melayani berbantahan dengannya, ya. Maka kata Imamul Ajurri rahimahullah, ketika kita diam, ya, dari ahlul bidah, kita sampaikan al-haq, ya, kemudian kita tidak mau melayani perdebatan mereka, maka itu lebih keras bagi mereka. Tapi kalau terus kita layani terus, ya, sudah tegak, sudah kita sampaikan al-haq dengan hujah-hujahnya, namun mereka membantah dan membantah bil batil dan kita layani, maka itu, ya, kita terjatuh pada kekeliruan, ya. Nah, karena diamnya kita, ya, itu lebih keras bagi mereka. Kada qala man taqaddam min as-salafis salih min ulama'il muslimin, inilah, ya, apa yang telah dikatakan oleh para salafus salih dari para ulama kaum muslimin, ya. Jadi kita sampaikan al-haq, ya, dengan hujah-hujahnya. Nah, dan jangan kita melayani perdebatan mereka. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.